Cilok cilok cilok cilok janur asa mantap. Cilok cilok cilok cilok kuah atau kering ada cilok cendol cilok ayam. Silakan beli cilok, ayo ayo ayo beli ciloknya ah. Yakin yakin yakin pengen lagi. Cilok jadul rasa mantul, cilok jadul rasa mantul, cilok jadul rasa mantul. Cilok cilok cilok cilok. Cilok cilok cilok cilok. Cilok cilok cilok cilok. Cilok cilok. Cilok cilok cilok cilok. Cilok cilok cilok cilok cilok. Cilok jadul rasa mantul. Cilok jadul rasa.